Allah Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu al-Maknun. Rujuk al-Rasuli sallallahu alaihi wasallam ila Makkata. Thumma aada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Ta'ifi. Wa mahmumun wa mahzunun. Falam yastafiq sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa biqarni ta'alif. روى شيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لكيت من قومك ما لكيت وكان أشد ما لكيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد بليلة عبدي يا ليل Abdi ya Lila ibni Abdi Kulalin falam yujibani ila ma aradtu fantaraktu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib farafa'tu ra'si fa idha ana bisahabatin qad adallatni fanadartu fa idha fiha qad adallatni أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك مالك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني مالك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد Al-Ikhwatul Kiram melanjutkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lampau kita telah menyebutkan bagaimana upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah manakala beliau tak mampu menyebarkan Islam di Mekah, maka beliau pergi menuju Taif. 1.5 jam perjalanan naik mobil dari Mekah ke Taif, ya, sekitar 80 km. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendatangi pembesar-pembesar Taif, mendakwahi mereka kepada Islam. Dan agar merahasiakan kedatangan beliau bila mana mereka tidak ingin menerima Islam, namun mereka bocorkan rahasia Nabi, bahkan mereka memerintahkan wanita-wanita, ya, anak-anak kecil, budak-budak untuk melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penuh dengan kerikil memenuhi jalan-jalan di mana Nabi berjalan, mereka lempari kaki Nabi hingga berdarah. Maka Nabi berlari sallallahu alaihi wasallam hingga satu tempat yang bernama Qarn Sa'alib. Ya, berkata pengarang kitab kita, kemudian Rasulullah kembali dari Taif dalam keadaan galau, sedih, dan dia tak sadar kecuali dia telah tiba di suatu tempat namanya Qarn Sa'alib, sekarang disebut dengan nama Qarn Manazil, miqatnya penduduk Jeddah dan sekitarnya kalau mereka ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab keduanya, sahih keduanya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pernahkah datang kepadamu hari yang begitu dahsyat, lebih daripada deritamu di perang Uhud? Ya, ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi tentang penderitaan dalam dakwah, apakah ada yang lebih dahsyat daripada hari Uhud? Karena pada perang Uhud kita ketahui kaum muslimin banyak yang terbunuh, bahkan Nabi juga terluka, Nabi masuk ke dalam lubang. Ya, 70 orang sahabat-sahabat gugur dalam keadaan syahid. Apakah ada hari yang lebih dahsyat melebihi hari Uhud? Kata Nabi SAW, aku telah mendapatkan berbagai macam bentuk keburukan dari kaummu. Ya. Dan yang paling parah bagiku adalah pada hari Aqabah. Tatkala aku telah menawarkan diriku kepada mereka, kepada suku Ibnu Abdi Yalail bin Abdi Kulal, namun mereka tidak memenuhi seruanku. Maka aku pun berangkat, bertolak, pergi dalam keadaan galau, bersedih, dan aku tak sadar kecuali aku telah tiba di tempat namanya Qarn Sa'adib. Kulihat, dan kuangkat kepalaku ke atas, kulihat ada awan yang telah menaungiku. Dan kulihat lagi ternyata ada Jibril, dan dia mengatakan, menyeruku, ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Ya. Dan mendengar apa yang mereka ya dustakan atas risalahmu. Dan ini Allah telah mengutus bersamaku malaikat gunung agar engkau perintahkan dia semaumu. Maka ketika itu malaikat gunung pun menyeruku dan mengucapkan salam atasku. Dia berkata, wahai Muhammad, semuanya kembali kepada keinginanmu, kehendakmu. Jika engkau mau, akan kuangkat dua gunung besar di negeri Mekah dan kutimpakan kepada mereka. Ya. Maka Rasulullah menjawab, tetapi yang kuharapkan semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ini menunjuk betapa rahmatnya Nabi, menunjukkan betapa rahmatnya Nabi kepada manusia. Nabi tak ingin mereka disiksa, diazab lantaran menerima, lantaran menolak dakwahnya. Nabi berharap kepada Allah semoga Allah keluarkan dari mereka generasi-generasi yang beriman kepada Allah, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qultu وقد استجاب الله تعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الكفار فأخرج من صلب أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأخرج من صلب أبي جهل إكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأخرج من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن وليد رضي الله عنه وأخرج من صلب العاص بن وائل أمر بن العاص رضي الله عنه وأخرج من صلب المطعم بن عدي جبير بن مطعم رضي الله عنه وغيرهم كثير الذين خرجوا من أسلاب هؤلاء الكفار. Berkata pengarang kitab kita Rashid Al-Anazi, maka Allah mengabulkan doa Nabi SAW. Nabi berharap agar Allah tidak menjatuhkan atas mereka azab, tapi mengeluarkan dari tulang sulbi mereka generasi yang beriman kepada Allah. Allah kabulkan doa Nabi, maka Allah keluarkan dari tulang sulbi Abi Talib, anaknya Ali bin Abi Talib. Ayahnya kafir, anaknya beriman. Dan mengeluarkan dari Abu Talib juga Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Allah keluarkan dari tulang sulbi Abu Jahal, putranya Ikrimah bin Abi Jahal, yang akhirnya beriman kepada Nabi SAW. Kemudian Allah keluarkan dari tulang sulbi Al-Walid bin Mughirah, putranya Khalid bin Al-Walid. Dan Allah keluarkan dari tulang sulbi Al-As bin Wa'il, putranya Amr bin As. Allah keluarkan dari tulang sulbi Mut'im bin Adi, Jubair bin Mut'im. Dan masih banyak yang lain. Ini mereka Allah keluarkan dari tulang sulbi orang-orang kufar. Bapak-bapaknya kufar, penghuni neraka. Allah keluarkan dari mereka generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah kabulkan doa Rasulullah terhadap Taif. Manakala mereka begitu dahsyatnya memerangi Nabi di Taif, Nabi ditawarkan untuk menimpakan bagi mereka gunung, Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak, berharap agar mereka mendapat petunjuk. Maka dikatakan ahli sejarah, Tatkala Rasulullah wafat, ketika bangsa Arab murtad, berbondong-bondong mereka meninggalkan Islam, maka orang-orang di Taif, Thaqif, mereka yang tetap istiqamah di atas Islam, memerangi kaum murtadin bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardah. Naam. Wahmu bani Ishaq wa bani Sa'din wa ghairihima fil Islamil jinni. Fi Islamil jinni. Dzakara Ibnu Ishaq wa Ibnu Sa'din wa Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'adi أن سماع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة وإسلامهم كان عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف حين بات بنخلة وهذا فيه النظر فإن استماعهم له صلى الله عليه وسلم كان في ابتداء المبعث كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. Kemudian disebutkan oleh pengarang kitab kita kekeliruan Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad dan lain-lainnya yang menceritakan bagaimana bangsa jin memeluk Islam. Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa jin mendengarkan bacaan Nabi SAW di awal keislaman mereka, tatkala Rasulullah pulang dari Taif. Tatkala Rasulullah menginap satu tempat namanya Nakhlah. Maka pendapat ini menurut beliau perlu diteliti ulang. Karena yang lebih tepat mendengarnya jin bacaan Nabi SAW sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah sebagaimana disebutkan sebelumnya. Naam. Dukhulur Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah fi jiwaril Mut'im ibni Adiy. Tsumma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa qaumuhu ashaddu ma kanu alaihi min khilafi wa firaqi dinihi. Falamma arada Rasul sallallahu alaihi wasallam dukhul Makkah قال له زيد بن حارثة رضي الله عنه كيف تدخل عليهم وهم أخرجوك فقال صلى الله عليه وسلم يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء فبعث رجلا من خزاعة هو عبد الله ابن أريقط إلى الأخنس ابن الشريك ليجيره فقال الأخنس أنا حليف قريش ورفض إجارة النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال سهيل بن عمرو إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب ورفض سهيل بن عمرو أن يجير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجير الرسول صلى الله عليه وسلم فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي ليجير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المطعم نعم وأجابه إلى ذلك وقال لعبد الله بن أريقط قل لمحمد فليأتي فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة فلما أصبح خرج المطعم بن عدي وقد لبس سلاحه وبنوه ستة أو سبعة فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم طف وأمر بنيه أن يكونوا عند أركان البيت لحماية رسول صلى الله عليه وسلم فهنا أقبل أبو سفيان إلى المطعم ابن عدي وقال له أمجير أم تابع فقال المطعم بل مجير قال أبو سفيان إذن لا نخفر ذمتك قد أجرنا من أجرت فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم انصرفوا معه ورجع أبو سفيان إلى مجلسه. Kemudian Rasulullah pun masuk kembali ke kota Mekah setelah gagal misinya untuk berdakwah di Taif. Dan dia masuk ke dalam kota Mekah dengan perlindungan salah seorang musyrik bernama Mut'im bin Adi. Ya. Maka Rasulullah s.a.w. pulang dari Taif ingin masuk kembali ke Makkah. Dan tentunya kaumnya begitu dahsyat pengingkaran mereka terhadap Rasul. Ya, karena Rasulullah s.a.w. menyisi agama mereka. Manakala Nabi ingin masuk Makkah, berkatalah Zaid bin Harithah, budaknya, mengiringi Nabi s.a.w. Bagaimana engkau akan masuk ke Makkah sementara mereka telah mengusirmu dari negeri Makkah? Maka berkata Rasulullah, ya Zaid, sesungguhnya Allah akan memberikan bagiku jalan keluar, solusi. Dan sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan akan meninggikan nabinya. Maka sampai Rasulullah SAW di tempat yang berdekatan dengan Gua Hira. Ya, maka Rasulullah mengutus seorang laki-laki dari suku Khuza'ah namanya Abdullah bin Uraiqid agar mendatangi Al-Akhnas bin Syariq dengan tujuan agar Al-Akhnas bin Syariq mau untuk melindungi Nabi masuk ke Mekah. Berkata Akhnas, aku adalah sekutu bagi Quraisy dan dia menolak keinginan Nabi SAW. Dia tak mau melindungi Nabi SAW untuk masuk ke kota Mekah. Kemudian Nabi mengutus juga utusannya itu Abdullah bin Uraiqid untuk menemui Suhail bin Amr agar Suhail bin Amr yang berikan untuk Nabi perlindungan. Tapi Suhail juga menolak, mengatakan sesungguhnya Bani Amir bin Lu'ay, mereka katanya sukunya tak berani untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dimusuhi Bani Ka'ab. Maka Suhail pun menolak keinginan Nabi SAW. Rasulullah setelah itu mengutus kepada Mut'im bin Adi agar Mut'im bin Abi bin Adi melindungi Nabi SAW. Maka Mut'im berkata ya, dia pun mengabulkan keinginan Nabi SAW. Maka dia berkata kepada Abdullah bin Uraiqid, utusan Nabi, kembalilah kepada Muhammad, ya hendaklah masuk, silahkan ke Mekah. Maka berangkatlah Mut'im bin Adi menemui Rasulullah dan menginap bersama Rasulullah pada malam hari itu. Di pagi harinya keluarlah Mut'im bin Adi membawa Rasulullah dan dia telah bersiap dengan segala senjatanya dan dengan seluruh putra-putranya dan dengan suku-sukunya, ya sekitar 7 atau sampai 8 orang, 6 sampai 7 orang. Mereka pun mengiringi Nabi sehingga masuk ke Masjidil Haram. Ya, maka berkatalah ketika itu Mut'im kepada Nabi, wahai Muhammad, tawaflah. Dan dia perintahkan semua anak-anaknya untuk menjadi perisai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap sudut anak-anaknya menjaga jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diganggu Quraisy, apalagi dibunuh. Dan ketika melihat itu, datanglah Abu Sufyan menemui Mut'im bin Adi dan dia berkata, "Amujirun anta am tabi?" Apakah engkau sekedar melindungi Muhammad atau engkau sudah mengikuti agamanya? Kata Mut'im, bal mujir, aku hanya melindungi dia saja, memberikan baginya suaka agar masuk dengan aman. Berkata Abu Sufyan, kalau engkau melindungi Muhammad, maka kami tak layak untuk ya merobek-robek kesepakatan antara engkau dan Muhammad. Ya, kami pun melindungi siapa yang engkau lindungi. Kemudian akhirnya Abu Sufyan pun duduk bersama Mut'im bin Adi melihat Rasulullah tawaf sampai Nabi selesai tawaf. Tatkala Rasulullah selesai tawaf, Rasulullah kembali, maka mereka pun kembali. Dan kembali pula lah Abu Sufyan ke majlisnya. Naam. Jadi inilah namanya ijarah. Dalam bahasa Arab ada namanya ijarah. Ijarah adalah seseorang yang kuat, memiliki pengaruh, melindungi seseorang dari orang lain, namanya ijarah. Kalau sekarang namanya suaka, orang-orang yang dicari-cari satu tempat mencari perlindungan ke negeri lain dan di sana dilindungi. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wafa'u Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Mut'im ibn Adi wa li hadha as-sani' alladhi fa'alahu al Mut'im ibn Adi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء نتنا لتركتهم له. قال الحافظ في الفتح أي بغير فداء. ثم ذكر الحافظ سبب تركهم له min anna al-mut'im ibn adiyyin kana min ashaddi man qama fi naqs as-sahifa allati katabatha quraysun ala bani hashimin wa man ma'ahum min al-muslimina hina hasaruhum fi shi'bi. والسبب الثاني إجارته للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد دخول مكة عندما رجع من الطائف صلى الله عليه وسلم. قال الزقاني رحمه الله تعالى وهذا من شيامه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة تذكر وقت النصر وظفر للمطعم بن عدي هذا الجميل. وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من عدي. Ya, Nabi SAW ingin membalas jasa Mut'im bin Adi. Karena perbuatan Mut'im bin Adi yang melindungi Nabi ketika masuk Mekah, maka Rasulullah SAW ketika pecah perang Badar dan menangkan pertempuran melawan Quraisy, 70 orang mereka terbunuh, 70 orang pembesar mereka tertawan. Berkata Rasulullah SAW, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan," sekiranya Mut'im bin Adi masih hidup, ثم كلمني فيها ولئنتنا, sekiranya dia berbicara kepadaku untuk melepaskan semua orang-orang yang najis ini, tawanan perang ini, lataraktuhum lahu, kan kubebaskan semua mereka. Kata Nabi, sekiranya Mut'im masih hidup, dia minta kepadaku agar semuanya kubebaskan, kubebaskan. Berkata Al-Hafid dalam kitabnya Al-Fathu, Fathul Bari, maksudnya dibebaskan tanpa dengan tebusan. Kemudian Al-Hafidz menyebutkan sebab mengapa Nabi SAW ingin meninggalkan mereka. Ya, karena diantaranya Mut'im bin Adilah salah seorang dari tokoh-tokoh Quraisy yang ingin untuk merobek-robek kesepakatan yang tak layak dilakukan mereka untuk mengembargo kaum muslimin 3 tahun dalam lembah. Sebagaimana kita telah pelajari sebelumnya, sepakat Quraisy memboikot Nabi dan kaum muslimin serta Bani Hashim, tidak berjual beli, tidak bertransaksi apapun, bahkan mereka menghalangi makanan sampai ke mereka, sehingga di mana-mana kelaparan terjadi. Ya, maka Mut'imlah salah satu daripada beberapa orang yang mereka keinginan keras, mereka bahkan bersepaham untuk merobek-robek surat yang dibuat zalim tersebut dengan kezaliman digantungkan di Ka'bah. Bagaimana kita telah pelajari sebelumnya, ternyata surat tersebut sudah tak lagi ada, tak bersisa kecuali bacaan Allahumma, sudah dimakan oleh rayap. Ya, sebagaimana Nabi katakan bahwasanya surat tersebut sudah tak ada lagi. Ya, dia antaranya Mut'im bin Adi. Dan sebab yang kedua, kenapa Rasulullah ingin memberi balasan kepada Mut'im bin Adi, karena dia telah melindungi Nabi ketika masuk ke kota Makkah, ketika pulang dari Taif. Berkata Zarqani rahimahullah, ini menunjukkan akhlak Nabi yang mulia, yang selalu ingat, ya, manakala dia Allah menangkan, ingat terhadap orang-orang yang pernah berjasa kepadanya, di antaranya adalah Mut'im bin Adi, dan ingin memberikan balasan kepada mereka. Sebagaimana pula terjadi ketika meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafiqin, maka putranya yang beriman namanya Abdullah meminta kepada Nabi agar Nabi menghadiahkan baju beliau yang dipakai beliau untuk ayahnya, dengan harapan semoga bisa melindungi ayahnya daripada azab Allah. Maka Rasulullah berikan baju kepada putra Abdullah bin Ubay bin Salul, maka putranya pakaikan kepada Abdullah ayahnya, itulah menjadi kain kafannya, baju Nabi SAW. Ya, padahal tak berguna karena Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin munafik. Tapi Nabi SAW ingin memberi balasan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Mengapa? Karena ketika tertawan pasukan perang Badar oleh Rasulullah dan para sahabat, maka paman Nabi SAW Abbas pun tertawan karena dia dipaksa orang Quraisy keluar bersama mereka untuk memerangi kaum muslimin. Maka Nabi pesankan kepada para sahabat untuk tidak membunuh Abbas, pamannya, karena dia dalam keadaan terpaksa keluar. Ketika Abbas tertawan, maka ketika itu ya Abbas tak memiliki pakaian. Karena Abbas tak memiliki pakaian, Abdullah bin Ubay bin Salul yang menghadiahkan pakaian untuk Abbas. Maka Nabi ingin membalas hal tersebut. Maka Rasulullah berikan pakaian kepada putranya Abdullah. Begitulah Nabi SAW selalu mengingat kebaikan yang perbuat orang kepadanya dan ingin membalasnya. Nah, استهزاء أبي جهل لعنه الله. وقد أراد أبو جهل لعنه الله تعالى أن يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحتاج نبي إلى جوار، وكأنه يتساءل لما لم تنزل الملائكة لحفظه صلى الله عليه وسلم. فقال لعنه الله لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام والمشركون عند الكعبة: هذا نبيكم يا بني عبد مناف. فرد عليه عتبة بن ربيعة وقال: وما تنكر أن يكون منا نبي أو ملك؟ فلما سمعهم رسول صلى الله عليه وسلم أتاهم فقال: أما أنت يا عتبة بن ربيعة، فوالله ما حميت لله ولا لرسوله، ولكن حميت لنفسك. وأما أنت يا أبا جهل ابن هشام، فوالله لا يأتي عليك غير كبير من الدهر حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا. وأما أنتم يا معشر الملأ من قريش، فوالله لا يأتي عليكم غير كبير من الدهر حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون. Abu Jahal melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk minta perlindungan Mut'im bin Adi. Ya. Abu Jahal la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Ingin melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi masuk ke dalam kota Mekkah meminta perlindungan dari seseorang? Ya. Seolah-olah dia mengatakan, kalau benar engkau Nabi, kenapa tak kau bawa malaikat? Kenapa minta perlindungan manusia? Kenapa tak malaikat kau turunkan untuk menjagamu? Ya, maka ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram, dia tertawa terkekeh-kekeh melecehkan Nabi, sementara orang-orang musyrik ada di sisi Ka'bah, dan dia berkata di hadapan mereka semua, inilah Nabi kalian wahai Banu Abdi Manaf. Ya, wahai Bani Abdi Manaf, inilah Nabi kalian. Masuk minta perlindungan orang. Maka Utbah bin Rabi'ah, ya, dan dia ketika itu musyrik, merasa terganggu karena disebutkan kakek moyang mereka Abdul Manaf. Inilah Nabi kalian wahai Abdul Manaf, wahai keturunan Abdul Manaf. Maka Utbah bin Rabi'ah menjawab, wa ma tunkiru an yakuna minna nabiyyun aw malakun. Mengapa kau mengingkari jika Allah kirimkan dari kami, dari keturunan Bani Abi Manaf, nabi, atau Allah turunkan malaikat? Ya, maka Utbah membantah Abu Jahal. Tatkala Rasulullah mendengar mereka, datanglah Rasulullah menemui mereka dan dia berkata, ya Utbah bin Rabi'ah, demi Allah, sesungguhnya engkau tidaklah dalam membela Allah dan membela Rasulnya dengan ucapanmu ini, tapi engkau membela karena kesukuanmu, karena sukumu. Karena Abdul Manaf adalah merupakan kakek Rasulullah dan kakek Utbah bin Rabi'ah. Ya, Rasulullah keturunannya Rasulullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Kilab. Ya. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya. Ya, mereka bertemu di Abdul Manaf. Kata Nabi, sesungguhnya ucapanmu ini bukan karena ikhlas, kau karena merasa terganggu, terlecehkan sukumu, bukan karena Allah. Adapun engkau wahai Abu Jahal, Abu Jahal bin Hisham, demi Allah, tak lama lagi masanya akan datang kepadamu zaman di mana engkau tertawa sedikit dan engkau akan menangis yang banyak. Ya, wahai kalian pembesar-pembesar Quraisy, demi Allah, tak lama lagi datang masanya kalian akan masuk ke dalam agama yang kalian ingkari ini, dan kalian sekarang tak senang dengannya. Kata Nabi, kalian lecehkan agama ini, sebentar lagi kalian akan masuk kepada apa yang kalian ingkari. Dan engkau Abu Jahal, sebentar lagi engkau akan menangis yang panjang, tertawalah sejenak. Dan benar apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Baru 2 tahun di kota Madinah pecahlah perang Badar, terbunuhlah Abu Jahal. Ya. Setelah itu 6 tahun setelah perang Badar pecah, Mekah pun ditaklukkan. Berbondong-bondong mereka ini masuk ke dalam Islam. Ya, menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita, dan untuk selama Ramadan ini, hari besok dan lusa, Kamis, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita akan lanjutkan membaca sirah biar cepat tamat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.